apa yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah terlanjur mempelajari ilmu filsafat, kemudian ingin memperdalam ilmu agama, dari mana dia mulai belajar agar berada di atas jalan yang benar? Ini kalau dia sudah pernah belajar ilmu filsafat, yang pertama dia belajar dulu akidah salaf dengan benar. Ya. Dia kuasai, dia belajar berulang kali. Kemudian apa-apa yang pernah berlalu dari filsafat itu jangan dia toleh. Walaupun sebenarnya itu agak berat ya, karena sering memberi was-was dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah belajar dengan baik, dia ulang, insya Allah ta'ala akan mudah dia kembali kepada jalan yang benar.